semua. Kita rajin mengaji agar di hari nanti jadi orang terpuji. Jangan-jangan hai kawan, kau tinggalkan mengaji, karena kau pasti semua. Kita rajin mengajar.